Konsultasi Syariah. Adakah nenek moyang manusia selain Adam? Pertanyaan. Benarkah kita ini bukan hanya keturunan Adam? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Al-Quran menyebutkan bahwa ketika terjadi banjir besar di zaman Nuh alaihi salam, semua manusia ditenggelamkan dan mati, kecuali mereka yang berada di atas kapal Nuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Quran Surat Ash-Shu'ara, ayat 119-120. Allah juga berfirman di ayat yang lain, yang artinya, mereka mendustakan Nuh, maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera, dan kami jadikan mereka itu pemegang kekuasaan, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Quran Surat Yunus, ayat 73. Yang tersisa hanya keturunan Nuh. Kemudian, setelah mereka diselamatkan oleh Allah, semua manusia yang ikut dalam perahu menjalani kehidupan di bumi. Namun tidak ada satupun di antara mereka yang keturunannya dilestarikan oleh Allah selain keturunan Nuh. Artinya, mereka semua tidak berketurunan selain Nuh alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami, dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya Nuh orang-orang yang melanjutkan keturunan. Quran Surat As-Saffat, ayat 75-77. Dalam surat As-Saffat pada ayat 77 di atas, Allah menegaskan, dan kami jadikan anak cucunya Nuh orang-orang yang melanjutkan keturunan. Ayat ini merupakan dalil bahwa keturunan yang tersisa hanya keturunan Nuh alaihi salam. Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, tidak ada yang tersisa selain keturunan Nuh alaihi salam. Keterangan yang lain disampaikan Qatadah, yaitu salah satu ulama ahli tafsir di kalangan tabi'in. Semua manusia adalah keturunan Nuh alaihi salam. Keterangan mereka disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir di tempat yang lain juga menegaskan, sesungguhnya Allah tidak memberikan keturunan dari nasab bagi kaum mukminin yang ikut Nabi Nuh selain Nuh alaihi salam. Al-Bidayah wan Nihayah. Berdasarkan keterangan di atas, kita menyimpulkan bahwa semua manusia yang hidup setelah zaman Nuh adalah keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana dengan Nabi Syith? Ada sebagian yang menyebutkan bahwa tidak ada keturunan Adam yang menghasilkan keturunan selain Nabi Syith. Ini sebagaimana keterangan At-Tabari. Syith bin Adam, At-Tabari mengatakan dalam tarikhnya, dari Syith inilah adanya keturunan, dan nasab semua manusia hari ini kembali kepadanya setelah ayahnya Adam, sehingga Syith adalah bapak manusia. Kesimpulannya, bahwa bapak manusia ada tiga orang. Satu, Nabi Adam alaihi salam, yaitu manusia pertama yang Allah ciptakan. Dua, Nabi Syith alaihi salam, satu-satunya keturunan Adam yang memberikan keturunan setelahnya. Tiga, Nabi Nuh alaihi salam, yaitu satu-satunya manusia yang berketurunan setelah banjir bandang. Demikian, Allahu a'lam.